Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah, hazani wa azakumullahu jami'an. Kama araftum, sebagaimana yang kita ketahui, kita sekarang berada di penghujung bulan Syaban, yang itu menandakan telah dekatnya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang mulia dan agung. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan pada bulan tersebut. Barakallahu. Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka ada salah satu dari keistimewaan bulan tersebut, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan barakallahu fikum sepanjang tahun. Dan ini menunjukkan rahmat Allah yang sangat luar biasa. Allah itu sayang sekali dengan kita. Nah, Allah memang menciptakan kita sebagai makhluk yang barakallahu fikum zaluman jahula. Iya. Allah mensifati manusia itu apa? Zaluman jahula. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami sudah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Namun semuanya nyerah. Makhluk-makhluk yang besar. Tak kuat. Fahamal hal insan. Tapi manusia yang justru berani mengambil resiko tadi. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Padahal manusia itu jahil dan zalim. Tapi Allah barakallahu fikum membuktikan kalau dia adalah zat yang maha rahmah. Di mana Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu lebih mendahului daripada kemurkaanku dan kemarahanku. Barakallahu fikum. Kalau kita mau menghitung bagaimana bentuk kasih sayang Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tak akan mampu kita. Salah satunya barakallahu fikum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kemudahan untuk kita terkait dengan kekurangan-kekurangan kita, terkhusus dari yang namanya dosa dan pelanggaran kemaksiatan yang kita lakukan. Allah mensifati manusia itu dengan apa? Innakum tukhti'una bil-laili wa nahar. Kita semua itu selalu melakukan kesalahan malam dan siang hari. Tapi Allah masya Allah memberikan sekian banyak toleransi dan kemudahan untuk kita semua dari banyak pintu. Nah, di antara pintu-pintu tersebut barakallahu fikum, yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan baik dan buruk yang kita lakukan. Iya. Satu kebaikan minimalnya 10 kali lipat. Itu minimal. Satu kebaikan yang kita lakukan itu nilainya 10 kali lipat. Dan kebaikan itu barakallahu fikum, sekecil apapun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta satu huruf Al-Qur'an yang kita baca itu sudah dinilai sebuah kebaikan. Iya. Sampai Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu meremehkan sekecil apapun kebaikan yang bisa kamu lakukan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau sekedar ya memasang muka yang apa? Berseri-seri. Berjumpa dengan saudaramu, hadapi saudaramu. Iya. Barakallahu fikum, dengan muka yang enak. Senyuman, iya. Familiar, barakallahu fikum, pokoknya nyaman. Itu sudah kebaikan. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menghitung keburukan, satu kejelekan dihitung satu. Itu sudah kemudahannya. Nah. Itu sebenarnya sudah sangat-sangat memberikan peluang yang besar bagi Bani Adam. Harusnya celengan kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan. Ditambah lagi barakallahu fikum, ada beberapa amal kebaikan yang secara otomatis menghapuskan dosa. Iya, itu sudah kemudahan yang lain barakallahu fikum. Nah. Dan di antara barakallahu fikum amalan-amalan tersebut adalah shaum Ramadan. Dan juga amal-amalan puasa yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa saum di bulan Ramadhan karena rasa iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sebuah hadis yang sering. Nah, hadis ini kalau sudah mendekati bulan Ramadan jadi trending topic. Ya, di masjid-masjid dibacakan dan diingatkan oleh para khutbah, para mubaligh, mengingatkan kaum muslimin tentang sebuah peluang yang sangat besar ditawarkan pada bulan Ramadan. Tapi ingat keterangan di dalam hadis, imanan wahsisaban. Sehingga puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang memang muncul dari nilai-nilai keimanan seseorang hamba. Dia itu puasa karena memang keimanannya kepada Allah dan harapannya dalam bulan Ramadan itu sangat besar. Nah, jadi dia menganggap Ramadan itu perkara yang memang sangat istimewa dan spesial. Nah, yang mungkin bagi sebagian kaum muslimin bulan Ramadan ya seperti sebuah seremonial. Ya, hanya sekedar rutinitas religi. Barakallahu'alaikum. Baik. Tidak mengandung muatan-muatan ya, sesuatu yang istimewa dan spesial. Sekedar mengikuti barakallahu'alaikum alur saja. Nah, barakallahu'alaikum. Tapi sebenarnya pada majelis kita kali ini ada sisi lain yang akan kita bahas. Kalau kita bicara tentang dosa, tentu yang ada di benak kita dosa, maksiat itu adalah sebuah perkara yang buruk, perkara yang jelek, pokoknya yang ada di benak kita adalah perkara yang negatif, ya, akan membawa kemurkaan dari Allah, akan membawa kerugian bagi dia, barakallahu fikum, dunia ataupun akhirat. Nah, itu salah satu sudut pandang terkait dengan dosa yang semua manusia rata-rata memahami dan mengetahui. Yang ingin kita bagi pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, ada sebuah uraian yang sangat luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid Minal Kalimi Thayyib, di mana beliau masya Allah memberikan sebuah pencerahan untuk kita semua dan juga sebagai sesuatu yang memberikan inspirasi kepada kita bagaimana beliau memandang dosa itu dengan sudut pandang yang manusia tidak sampai ke sana melihatnya kebanyakan. Beliau memandang dosa dari sudut pandang yang barakallahu fikum iya berbeda. Yang kebanyakan dilalaikan oleh kebanyakan manusia dan mungkin mereka buta dari pandangan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, langsung saja kita untuk barakallahu fikum menghemat waktu, kita langsung baca ucapan beliau. Beliau mengatakan fa idza aradallahu bi abdihi khaira fatahalahu baban minal abwab. Ketika Allah menginginkan pada hambanya sebuah kebaikan, maka Allah akan membuka bagi hamba tersebut satu pintu dari pintu-pintu yang ada. Jadi ketika Allah ingin hambanya itu mendapatkan kebaikan, maka akan ada satu pintu yang Allah buka, yang itu akan memberikan peluang kebaikan bagi sang hamba tadi. Kata beliau, at-taubah wan-nadmu wal-inkisar wal-dullu wal-iftiqar wal-istighasah was-sidqul-laja'i ilaihi wa dawamit tadarru'i wa taqarrubi ilaihi bima amkana minal hasanati ma takunu tilka sayyi'ah bihi sababu rahmati. Yaitu Allah akan membuka pintu taubat, pintu penyesalan, pintu hancurnya hati, pintu merasa rendah, merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah dan jujurnya sifat bersandar kepada Allah, senantiasa berserah dan berdoa kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan segala sesuatu yang mungkin dia lakukan berupa kebaikan-kebaikan yang mana kejelekan yang dia lakukan adalah penyebab dia mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengatakan, justru terkadang ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum akan membuat hamba tersebut melakukan dosa. Jadi dari dosa itu, dari kejelekan yang dia lakukan, dia akan mendapatkan sekian banyak pintu-pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah dengan dia melakukan dosa dan kejelekan akan terbuka yang namanya ibadah taubat. Iya. Jadi manusia itu kalau enggak pernah melakukan dosa dan kesalahan, maka ibadah taubat akan enggak teramalkan. Nama Allah At-Tawwab Al-Ghaffar juga kan tidak akan pernah disebut. Iya. Barakallahu. Jadi dengan dosa, dengan kejelekan yang dilakukan seorang hamba, akan muncul satu amal ibadah dari hamba tersebut. Yaitu apa? Membuat dia taubat kepada Allah. Yang kedua, akan muncul yang namanya penyesalan. Dia menyesali tindakan-tindakan, kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Dia menyadari. Barakallahu. Kemudian ditambah lagi dengan barakallahu fikum akan hancur ya hatinya. Hati yang tadi mungkin sudah terlalu melambung tinggi. Hati yang tadi mungkin di situ ada rasa dan perasaan kalau dia adalah orang yang suci. Ya. Hati yang tadi merasa barakallahu fikum dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dengan barakallahu fikum adanya dosa, hati yang sudah mulai melambung tinggi tadi apa? Akan hancur. Dia akan menyadari. Barakallahu. Nah. wadzul wal iftikar. Dengan adanya dosa, seorang hamba itu akan merasa hina dan dia merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi untuk manusia-manusia barakallahu fikum yang memang iya sangat jarang dari yang namanya dosa itu akan terjangkiti penyakit al-ujub wal kibr wal ihtiqar. Dia akan merasa tinggi, merasa suci, dan dia akan meremehkan orang yang lain. Nah, ketika barakallahu fikum Allah menginginkan kebaikan pada dia, maka akan Allah buat dia melakukan sebuah dosa yang akan menghancurkan kesombongannya, membuat dia merasa hina, membuat dia merasa butuh kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan akhirnya dia pasrah berdoa kepada Allah dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kejelekan yang dilakukan tadi ternyata itu membuka sekian banyak pintu kebaikan. Iya. Taubat, penyesalan, hancur hatinya, hilang kesombongannya, dia kembali mendekat kepada Allah. Barakallah. Itu kata beliau. Hatta yaqul aduullah, sampai-sampai musuh Allah, iblis atau syaitan yang sudah berhasil menggoda anak Adam tadi, dia akan berkata, ya laitani taraktuhu walam uqi'hu. Duhai kiranya aku biarkan saja orang satu ini tidak melakukan dosa. Aku tinggalkan orang ini saja dalam ibadahnya, biarin dia sibuk ibadah. Tidak aku buat dia melakukan dosa. Itu lebih mending. Kenapa ya kawan? Ya karena syaitan merasa jerih payah dia menjadi apa? Buyar. Iya. Nah, pengorbanan yang dilakukan oleh syaitan untuk menggelincirkan orang soleh itu kan luar biasa ya. Nah, kalau menggelincirkan ahli maksiat atau orang kafir gak usah digoda, memang sudah jiwanya jiwa syaitan. Iya. Atau orang-orang yang munafik gak usah digoda, karena otomatis mereka ngalir sendiri, memang jiwanya jelek. Tapi orang soleh ini kan butuh apa? Upaya yang besar, ya, semangat yang menggebu-gebu. Dan itu yang didoktrin, ditanamkan oleh nenek moyang mereka. Target kalian membuat anak Adam itu apa? Berdosa. Barakallahu. Nah, dia akan melakukan pengawasan selama 24 jam. Ya. Mencari titik kelemahan anak Adam tadi. Barakallahu. Nah, pas ketika dia sudah berhasil barakallahu fikum mengetahui titik kelemahan, mengetahui posisi di mana anak Adam tadi lalai, oh, itu sudah dia luar biasa berhasil jatuh anak Adam tadi, ya. Di awal mungkin dia bertepuk tangan senang, ha, berhasil. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, barakallahu fikum. Dan biasa yang namanya iblis itu akan ada waktu di mana dia akan memberikan penghargaan Emmy Award gitu ya kepada setan-setan yang top dalam menggoda anak Adam. Ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim di mana iblis pada satu waktu dia akan mengangkat singgasananya di atas lautan dan dia memanggil ya, semua bala tentaranya dan menanyakan bagaimana hasil kerja kalian hari ini atau selama ini. Dan saat itu yang menjadi juara siapa Mas Hilmi? Yang mendapatkan penghargaan dari iblis? Pernah dengar sampai hadisnya kan? Siapa? Maksudnya dosa apa yang membuat setan itu mendapatkan penghargaan di samping iblis, penghargaan tertinggi? Penghargaan lupa. Bang Udi. Yaitu ketika syaitan berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Barakallah. Intinya syaitan itu barakallahu fikum, iya. Sangat menginginkan anak Adam itu terjatuh dalam dosa. Nah, apalagi kalau yang jatuh dalam dosa itu orang soleh. Sudah hebat itu. Iya. Apalagi kalau yang bercerai itu adalah keluarga orang soleh, tambah top lagi. Iya. Kalau bukan keluarga orang soleh, barakallahu fikum, ya gampang mungkin. Tapi kalau yang sampai bercerai itulah keluarganya orang-orang soleh, suaminya soleh, istrinya solihah, sampai cerai, ya gara-gara cekcok-cekcok yang ada, nah tambah top. Barakallahu fikum. Baik. Tapi terkadang barakallahu fikum, justru syaitan itu menyesal. Ya. Menyesal dengan penyesalan yang sangat. Kenapa dia membuat anak Adam itu melakukan dosa? Kenapa dia tidak membiarkan anak Adam itu, biarkan dia sibuk dengan ibadahnya? Itu bagus, senang. Kenapa ya Pak? Karena sifat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Ternyata ketika anak Adam yang jatuh dalam dosa tadi, dia langsung cepat menyadari, langsung cepat untuk memperbaiki diri. Akhirnya apa? Banyak yang dia dapat. Satu kesalahan yang dia tersandung padanya, sekian pintu kebaikan yang akan dia peroleh. Justru dosa itu semakin membuat anak Adam barakallahu fikum membersihkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dia. Iya. Jadi peluang-peluang yang tadinya sebenarnya besar buat syaitan menjadi hangus. Nah, dengan dosa anak Adam tadi bertobat, dengan dosa hancur hatinya yang selama ini barakallahu fikum sudah melambung tinggi, dengan dosa dia menyadari kalau dia itu bukan siapa-siapa, dia adalah orang yang hina. Barakallahu. Nah. Iya. Baik. Itu maknanya. Sehingga setan apa? Nyesel. Iya. Saya cuma berhasil membuat dia apa? Tergelincir dalam satu kesalahan dan itu pun sudah setengah mati ngoyo usahanya. Ternyata itu semua bisa apa? Bisa. Enggak ada gunanya. Dengan anak Adam tadi hanya mengatakan astagfirullah wa atubu ilaihi. Ternyata habis itu dia tambah bagus, tambah baik, tambah waduh nyes. Ngapa enggak tak biarin dia sibuk saja ibadah? Ngapa enggak tak biarin dia sibuk dengan takorupnya kepada rohnya? Nah. Barakallahu fik. Wa hadza ma'na qauli ba'dhi salaf. Dan ini adalah makna ucapan sebagian salaf, kata beliau. Innal 'abda la ya'malu adz-dzamba yadkhulu bihi al-jannah wa ya'malu al-hasanata yadkhulu biha an-nar. Sampai ada sebagian salaf, kata Ibnu Qayyim, mengatakan sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengamalkan dosa, ternyata dosa tersebut menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga. Dan ada juga seorang hamba yang dia melakukan kebaikan, tapi ternyata kebaikan tersebut menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Itu dalam ilmunya sudah. Iya. Tapi kalau yang paham mukadimah di awal tahu gambarannya. Kalau enggak dikasih mukadimah awal mungkin bingung gimana Ustaz gambarannya. Orang melakukan kebaikan masuk neraka. Orang melakukan dosa kok masuk surga. Gimana Ustaz? Jangan dalam-dalam ngomongnya sama kita Ustaz. Iya. Tapi kalau sudah tahu mukadimah tadi, tahu alurnya kemana, tahu gambarannya seperti apa. Itu ucapan yang sangat dalam dan penuh makna. Jadi kata salaf, ada seorang hamba yang dia melakukan kejelekan, tapi justru itu menjadi penyebab dia masuk ke dalam jannah. Ada juga seorang hamba yang dia melakukan kebaikan, justru itu yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Barakallahu. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, qalu kaifa. Maka murid-murid dari seorang hakim tadi bertanya, gimana caranya itu? Gambarannya gimana? Dalam sekali omongan Anda itu. Enggak sampai kami ke sana mikirnya. Nah, kala maka orang yang bijak tadi mengatakan, ya'malu dzamba fala yazalu nasba 'ainaihi khaifan minhu mushfiqan wajilan bakiyan nadiman mustahyan min rabbihi ta'ala nakisar ra'si baina yadayhi munkisarul qalbi lahu fayakunu dzalika dzambu sababu sa'adatil 'abdi wa falahu. Kata sang hakim, orang yang bijak tadi mengatakan, gambarannya yaitu dia melakukan sebuah dosa, namun dosa itu senantiasa ada di hadapan dia, dosa itu terus. Iya. Barakallahu fikum, menghantui pikirannya dan membuat dia merasa takut, khawatir. Dia terus menangis, dia terus menyesali, dia terus merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa tadi. Dan dia menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Dia tidak mengangkat dan membusungkan dada karena menganggap dia punya sesuatu yang spesial di sisi Allah. Tidak. Dengan dosa tadi dia merasa malu dengan Allah. Tidak berani nundukkan kepala. Dan hatinya hancur. Sehingga kata beliau, dosa itu menjadi penyebab kebahagiaan hamba tersebut dan keberhasilannya. Itu gambarannya. Orang yang melakukan dosa tapi masuk surga. Gambarannya seperti itu. Jadi ketika dia melakukan dosa, dosa itu benar-benar membuat dia merasa hancur. Iya, merasa malu. Hilang semua kesombongannya, hilang semua keangkuhannya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, dan dia merasa tidak ada sesuatu yang dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hancur sudah. Nah. Itu yang layak mendapatkan ampunan dari Allah dan masuk ke dalam surga. Ingat ya, untuk gambaran yang seperti ini. Barakallah. Nah. Baik. Lain halnya kalau ada manusia-manusia yang melakukan dosa tapi enggak ada perasaan tadi. Yang ada justru barakallahu fikum meremehkan dan menganggap enteng. Atau dia salah memahami asar ini, atau dia pernah dengar, atau dia pernah baca tapi enggak tahu terusannya seperti apa. Kan ada Ustaz, orang yang melakukan dosa masuk surga, ada orang yang melakukan kebaikan masuk neraka. Makanya jangan terlalu gampang dalam memvonis orang-orang pendosa itu. Bisa jadi dia pelacur, tapi dia itu baik. Bisa jadi dia adalah seorang penjudi, seorang pezina, seorang peminum khamer, tapi dia ahlu jannah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini. Akhirnya apa? bergampang-gampangan dengan yang namanya dosa. Lah, bukan yang seperti itu yang digambarkan oleh salaf. Barakallahu fiik. Tetapi apa? Para pendosa yang menganggap dosanya itu sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang barakallahu fiikum, iya, menghancurkan segala kesombongan yang ada pada dia. Sesuatu yang membuat dia benar-benar barakallahu fiikum dari merasa takut kepada Allah. Kalau yang tadi gambarannya untuk orang-orang yang meremehkan dosa, iya, mereka berhak mendapatkan ancaman barakallahu fiikum. Nah, iya. Bahkan disebutkan dalam atsar Rasul mengatakan innallaha barakallahu fiikum wa'afa. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha memberi maaf. Illa lil mujahirin. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Terang-terangan itu apa? Dia bangga. Dia tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa takut. Tapi apa? Dia tambah bangga. Tambah merasa enggak bersalah. Dan tambah mencari pembenaran diri. Iya. Nah, ada kok orang yang pendosa tapi masuk surga. Jadi enggak apa-apa. Akhirnya apa? Dia terang-terangan. Iya. Barakallahu fikum. Nah, dia terang-terangan melakukan dosa. Barakallahu fikum. Di hadapan manusia. Dia pasang itu di profil dia. Iya. Nah, dia lagi berjudi. Dia lagi meminum khamar. Dia lagi bersama dengan wanita-wanita. Dipasang itu. Nah, di bawahnya ada keterangan. Iya, bisa jadi seorang pendosa itu adalah ahlus surga. Itu namanya istihza. Iya. Nah, mempermainkan agama. Bukan yang seperti itu ya akhil karim gambarannya. Iya. Tetapi yang dimaksudkan ucapan salaf tadi, orang yang menganggap dosa itu sangat-sangat besar, sangat-sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Jangankan dia mau pasang profil di hadapan manusia. Barakallahu fikum. Nah, di hadapan antara dia dan Allah saja dia sudah malunya, enggak ketulungan. Apalagi kalau mau dia pamerkan ke manusia, enggak tergambar. Orang yang seperti itu menjadi ahlul jannah. Yang ada apa? Allah tidak akan sudi memaafkan orang-orang yang merasa bangga, merasa senang dengan dosanya lah. Tapi yang berhak mendapatkan kemaafan dari Allah, pengampunan dari Allah, orang yang merasa bersalah, orang yang merasa kotor, orang yang merasa, ya, barakallahu fikum, tidak ada kelebihan dia di atas manusia yang lain. Barakallahu fikum. Nah, hatta kata beliau yakunu dzalika dzanbu anfa'lahu min ta'atin katsiratin bima tarattaba 'alaihi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi wa falahuhu. Sampai-sampai kata beliau dosa itu jauh lebih bermanfaat bagi orang tersebut daripada begitu banyak ketaatan yang dia lakukan. Jadi selama ini ketaatan yang dia lakukan yang banyak, justru dosa yang dia lakukan itu lebih bermanfaat. Kenapa ikhwan? Ya tadi, karena ketaatan itu membuat dia lupa diri terkadang. Iya. Jadi bukan membuat dia semakin merunduk, tapi membuat dia malah semakin tinggi dan meninggi. Menganggap dia adalah tokoh yang sakral, tokoh yang suci, tokoh yang tidak mungkin disalahkan dan selalu benar. Iya, kan ada ya. Nah, kalau yang sudah sampai tingkatan seperti itu, merasa seperti itu. Yang sudah dikiaikan, yang sudah disyekhkan. Iya. Nah, merasa apa? Kalau dia itu enggak boleh dikatakan salah. Kalau omongannya itu enggak boleh dibantah. Ya. Nah. Itu bahaya. Nah, ternyata sebuah kesalahan yang dia lakukan, sebuah dosa yang dia lakukan itu lebih bermanfaat untuk dia. Kalau apa? Kalau itu membuat dia sadar. Kalau dia itu bukan siapa-siapa. Tidak ada sesuatu yang pantas dia banggakan di hadapan manusia yang lainnya. Barakallahu. Nah, satu dosa yang dia lakukan terkadang kata beliau lebih baik daripada sekian banyak ketaatan dan kebaikan yang dia lakukan. Kalau gambarannya seperti tadi. Barakallahu. Sehingga dengan itu akan menjadi penyebab kebahagiaan dan keberhasilan seorang hamba. Hatta yakunu zalika dzanbu sababu dukhulihi aljannah. Sehingga dosa itu menjadi penyebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang kedua yaitu orang yang melakukan kebaikan namun masuk neraka, wa yaf'alul hasanata fala yazalu yamunnu biha ala rabbi wa yatakabbaru biha wa yara nafsahu wa ya'jabu biha wa yastatilu biha wa yaqulu fa'altu wa fa'altu fayurithuhu minal ujubi wal kibri wal fakhri wal istifalati ma yakunu sababu halakihi. Gambarannya kata beliau, seorang hamba yang dia melakukan kebaikan namun senantiasa kebaikan itu dia ungkit-ungkit di hadapan Allah. Dia menganggap itu sesuatu yang dia bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Iya. Pokoknya nanti saya itu di hadapan Allah. Iya. Manusia yang banyak jasanya untuk Islam dan kaum muslimin. Barakallahu. Sehingga dia merasa sombong, dia memandang dirinya, ya, dia merasa ujub dan dia merasa tinggi di atas yang lainnya. Dan dia mengatakan saya sudah melakukan ini dan ini. Nah, masjid yang di tengah kota yang nilainya 2M itu kalau bukan saya gak akan mungkin. Pondok pesantren yang sebelah sana, sebelah timur Tuban, ya, itu saya. Nah, ustadz-ustadz yang sekarang sudah menjadi terkenal itu murid-murid saya semua. Jadi kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, dia merasa apa? Sombong. Iya, barakallahu fiik. Nah, dia merasa tinggi. Barakallahu fiik. Ketika dia jatuh dalam kesalahan atau ada beberapa ucapannya yang salah, wah, naik hitam dia. Iya, barakallahu fiik. Kamu siapa? Baru anak ingusan kemarin sore kok berani menyalahkan saya? Barakallahu fiik. Ya munnu. Setelah itu dia mengungkit-ungkit. Iya. Nah, kamu tahu Kiai Fulan yang terkenal di Semarang sana? Itu murid saya. Kamu tahu Kiai yang dari Betawi sana? Itu juga murid saya. Kamu tahu Ustaz Fulan? Itu murid saya. Gitu ya. Merasa tinggi, merendahkan yang lain. Nah, dan itu menjadi penyebab orang tersebut binasa. Makanya setan tadi ngomongnya apa? Coba tak biarin saja dia gak melakukan dosa. Dia terus merasa berada di atas angin. Merasa sebagai manusia yang sakral, suci, dikultuskan, tidak mungkin salah. Itu justru sepah. Harapan. Saya kan berharap seperti itu. Barakallahu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa idza aradallahu ta'ala bihadzal miskin khairan ibtalahu bi amrin yuksiru bihi wa yazullu bihi unuqahu wa yasgharu bihi nafsahu indahu. Tapi ketika Allah masih menginginkan orang soleh tadi, dan di sini belum mengatakan orang miskin sebenarnya ini orang, ya. Miskin pula bukan dalam kategori enggak punya uang, dia kaya, kiai besar. Ya. Nah, tapi dikatakan miskin kenapa? Ya tadi. Dia miskin tentang ma'rifah keadaan dirinya. Sebenarnya dia tidak tahu siapa dirinya. Dia enggak kenal siapa dia. Apalagi untuk mengenal Allah. Dirinya saja dia tidak tahu kadarnya. Apalagi dia ingin mengenal Allah dan kadar Allah. Dikatakan miskin. Kalau Allah menginginkan orang miskin yang sombong ini kebaikan, maka Allah akan timpakan sebuah bala kepada dia, petaka kepada dia, yang itu akan menghancurkan kesombongannya, yang itu akan merendahkan lehernya, membuat dia menundukkan kepala, membuat dia merasa malu, yang akan mengecilkan, mengerdilkan jiwanya. Itu justru kebaikan buat orang tadi. Nah, agar dia apa? Menyadari dan kenal dengan dirinya sendiri, tahu dengan kadarnya. Kalau memang Allah masih menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang seperti itu. Entah terkait dengan orang yang barakallahu fikum saleh, ya, yang sudah disakralkan, yang sudah dikultuskan, nah, yang perkataannya tidak bisa dibantah. Kalau memang Allah menginginkan kebaikan untuk dia, Allah akan carikan jalan bagi dia untuk menyadari siapa dirinya sebenarnya, sehingga dia jatuh dalam kesalahan, dan itu barakallahu fikum membuat apa? Dia benar-benar hancur nama baiknya. Gitu ya. Wah, sehingga masyarakat sudah wah, emosi semua. Ternyata gitu ya, barakallahu fikum. Sebenarnya itu kebaikan untuk dia. Kalau Allah menginginkan orang dapat hidayah. Ya akhirnya apa? Hilang sudah kesombongannya. Dia merasa malu. Bukan kepada manusia, tapi dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia selama ini taqarrub kepada Allah bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru membuat dia lebih dekat kepada syaitan. Barakallahu fikum. Nah, kalau memang orang itu akan mendapatkan kebaikan. Tapi banyak juga barakallahu fikum yang tidak menyadari, ya, ketika dia jatuh dalam dosa, sebenarnya itu adalah isyarat dari Allah, ya, menginginkan hamba ini kembali kepada Allah. Tapi ini orang tadi, karena hatinya sudah kelam, gak paham dengan isyarat tadi, sehingga itu bukan membuat dia sebagai pintu jalan untuk kembali kepada shiratal mustaqim, tapi untuk membuat dia semakin jauh, iya, barakallah, dan semakin memusuhi orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia, anggapan dia apa? Orang-orang yang berbicara tentang kejelekannya adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan martabat dia. Jadi di tasawur, gambaran yang ada di benaknya itu kebalik. Iya. Dibalik oleh syaitan. Harusnya gambarannya apa? Dengan kesalahan yang dia lakukan, itu harusnya membuat dia sadar tentang kadar dirinya. Harusnya, sebenarnya Allah sudah kasih isyarat. Iya. Nah, barakallahu. Tapi ada yang bisa kembali. Ya, artinya dia sadar. Tapi ada juga yang tetap ngotot. Subhanallah, enggak mau disalahkan. Baik. Fa in arada bihi ghaira dzalik khalahu wa ujbahu wa kibra. Dan kalau Allah menginginkan selain dari itu, artinya selain dari kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba tersebut, maka Allah akan biarkan orang tersebut dengan kesombongannya, ya, dengan kibernya, dengan perasaan dia di atas angin. Tidak ada sesuatu yang menghentakkan dia. Nah, anggap misal dia sebagai orang yang kaya raya, sebagai seseorang yang sejak kecil dia sudah terbiasa apa yang dia inginkan pasti harus dapat, gitu ya. Memang sejak kecil sampai besar, ya, sudah terbentuk karakter yang seperti itu. Apa yang dia ingin harus dapat, gak bisa tidak. Jadi membuat dia menjadi orang yang apa? Sombong. Kalau Allah menginginkan kejelekan untuk dia, sudah dibuat tambah sukses nih orang, tambah makmur, iya. Dan dia merasa apapun yang dia inginkan mesti dapat. Barakallah. Jadilah karakter-karakter seperti Fir'aun. Jadilah karakter-karakter seperti Korun. Itu manusia-manusia yang memang Allah berikan istidraj kepada mereka. Iya. Allah limpahkan kekuasaan, kekayaan. Allah tundukkan begitu banyak manusia di hadapan dia. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya ya dia enggak sadar-sadar. Tapi kalau Allah menginginkan kebaikan, Allah akan timpakan kepada dia sebuah peristiwa yang membuat dia hancur dan merasakan barakallahu fikum. Baik. Tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum. Wa hadza kata beliau huwal khuzlan al-mujibu li halakihi. Ini adalah sebuah kehinaan yang menyebabkan kebinasaan bagi dia. Orang yang apa? Orang yang sombong, orang yang begitu banyak meraih kebaikan, barakallahu fikum, tapi tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dosa atau peristiwa-peristiwa yang berupa musibah. Jadi itu merupakan sebuah kerendahan. Nah, sehingga kalau melihat orang yang kafir, orang yang fasik, ahli bid'ah, kok tambah makmur, itu jangan heran, itu orang sedang diazab. Iya, justru itu azab yang paling menyakitkan untuk dia dan paling menghina. Barakallah. Iya. Orang yang sesat, ustaz, kok pengikutnya tambah banyak ya? Gitu ya. Nah, wes kalau dia yang ngisi ustaz, wah, full itu. Hah, lapangan GBK. Apa itu? Gelora Bung Karno. Kalau dia sudah tabligh akbar, luar biasa. Ya. Nah, pengikut padahal dia di atas kebatilan, barakallahu fikum, membawa pemikiran yang batil. Nah, iya. Nah, kita jangan, wah, kok bisa ya? Kita kok kayaknya jengkel gitu. Itu kan orang jelas-jelas menyimpang, tapi kok tambah lama, kok tambah makmur, tambah banyak pengikutnya. Ya, akhi, itu orang sedang diazab sama Allah. Iya, itu orang yang sedang maghrur kena makarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia apa? Semakin banyak pengikut, semakin wah tambah menjadi-jadi. Ya, iya kan? Barakallahu fikum. Nah, itu seperti Dajjal. Dajjal seperti itu. Iya kan? Tambah banyak pengikutnya itu. Padahal ya jelas dia itu batil. Barakallahu fikum. Nah, tapi semakin lama semakin bertambah pengikutnya. Semakin lama semakin bertambah. Itu namanya istidraj. Iya. Kalau kita melihat fenomena, jangan heran. Gimana satu? Kok itu kan jelas penyimpangan itu ya. Tapi kok pengikutnya tambah banyak, tambah banyak, tambah ramai. Ya tadi jawabannya. Jangan bingung ya akhir-akhir ini. Itu orang sedang mendapatkan apa? Istidraj dari Allah. Dia itu sedang diazab. Dan itu sangat berbahaya. Iya. Azabnya sangat berbahaya dan menyakitkan. Barakallah. Nah, Allah musta'an wa alaihi kelan. Barakallahu fikum. Masih ada uraian barakallahu fikum yang iya. Cukup bagus dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Gimana? Mau dilanjut pada maghrib? Paling beberapa penggal saja sebentar. Barakallahu fikum. Iya. Ada sekitar satu paragraf lagi, tapi itu juga dalam. Iya. Nah, itu juga dalam. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala bisawab, ya bagi yang memiliki kelapangan waktu bisa hadir lagi nanti pada sesi yang kedua. Pada sholat maghrib kita melanjutkan sedikit ya uraian dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, uraian yang sangat luar biasa. Nantabiyyahu qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.